Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال وقوله تعالى فيكذب معها 100 كذبة. Kemudian ucapannya dalam hadis, kemudian dia berdusta bersama berita itu dengan 100 kedustaan. Berarti dengan satu kalimat yang dia curi dari pendengaran-pendengaran para malaikat ketika mereka berbicara. Fayakdib ma'aha. Kemudian ditambah dengan 100 kedustaan. Ayil kahin awis sahir. Yang menambah dengan 100 kedustaan adalah dukunnya, tukang sihirnya. Wa kadbah bifathil kaf, dengan difathahkan huruf kaf. Wa sukunud dal, dan disukunkan dalnya. Al-mu'jamah yang bertitik, artinya bukan dal tapi zal. Kadzbah, apa perbedaannya zal dengan dal? Yang satu qalqalah, yang satu tidak. Kalau zal dengan titik tidak dibaca qalqalah, kadzbah. Tetapi kalau dal tanpa titik, kadbah, pakai kol-kola. Hati-hati jangan salah baca. Yang maknanya kedustaan. Qauluhu, kemudian ucapannya dalam hadis, fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kada wa kada, kada wa kada. Kemudian dikatakan, bukankah dia pernah berkata kepada kita pada hari ini dan itu, begini dan begitu, ternyata tepat. Hakadha fi nuskhatin bi khattil musannif rahimahullahu ta'ala. Begitu tulisannya di dalam naskah salinan dengan tulisan tangan musannif sendiri rahimahullah. Kalladhi fi sahihil Bukhari sawa. Dan apa yang ada dalam riwayat Bukhari sama, persis lafadznya. Fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kada wa kada kada wa kada. Qala al-musannif, berkata musannif rahimahullahu ta'ala. Kalau disebut musannif siapa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kalau syarih, yang dimaksud syekh Sulaiman al-Syekh, bukan Syekh Rahman. Kalau qultu, saya katakan siapa? Baru Syekh Abdurrahman al-Syekh. Wa fihi qabulun nufus lil batil. Kata musannif, di sini ada pelajaran bahwa kadang jiwa-jiwa ini bisa menerima kebatilan. Ya ta'allaquna biwahidah, hanya karena bergantung pada satu kali kebenaran. Wala ya'tabiruna bimi'ah, tetapi tidak mengambil pelajaran dari yang seratus. Lihatlah ikhwan ibn a'azakumullah, yang mencuri berita di langit benar terjadi sekali, sedangkan satu sampai seratus semuanya kadbah, benar sekali dusta seratus. Tetapi kadang-kadang jiwa ini menunjukkan innan nafsa la ammaratun bisu, menunjukkan bahwa jiwa ini kadang cenderung kepada kejelekan. Hanya bergantung pada yang sekali, melupakan seratus kali kesalahan, tidak mengambil pelajaran. Harusnya sekali dusta, dua kali dusta cukup mengambil pelajaran bahwa dia tidak jujur. Apa pepatah bahasa Indonesia? Sekali lancung keujian, seumur hidup kita gak percaya. Sekali dia berdusta, maka selamanya kita tidak percaya. Ini bukan sekali, seratus kali kedustaan. Tetapi tetap menerimanya dengan alasan yang sekali ini. Dulu, yauma kada wa kada, qala kada wa kada. Dulu, ketika berkata begini-begini pada hari ini, hari itu, ternyata benar kok. Ya Allah. Yang satu dipegang terus, yang seratus kali kedustaan, gak diambil pelajaran. Wa fihi, dan padanya juga ada pelajaran. Anna syai idza kana fihi syai'un min al-haqqi fala yadullu ala annahu haqqun kulluh. Pelajaran yang diambil juga, kalau pada sesuatu ada kebenarannya, bukan berarti padanya kebenaran secara keseluruhan. Hati-hati. Kalau engkau menganggap setiap pada sesuatu ada kebenaran, berarti kebenaran seluruhnya, kalian akan tertipu oleh Yahudi. Dan kalian akan tertipu oleh Ahlul Ahwa. Mengapa? Karena mereka di antara makar-makarnya, di antara rencana-rencana jahatnya adalah yalbisunal haqqa bil batil, membungkus kebatilan dengan kebenaran, mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Ini kebatilan, terimalah wahai manusia. Ini kebatilan, diterima apa enggak diterima? Wahai kaum muslimin, terimalah kebatilan ini, yang enggak akan diterima. Tetapi mereka yalbisunal haqqo bil batil, mereka mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Batil ini dibungkus dengan al-haq. Lihat kulitnya, hak kan? Terimalah. Diterima oleh mereka semua, ternyata dalamnya kebatilan. Kami ajarkan kepadamu zikrullah. Bagus gak? Zikrullah bagus, ibadah. Fadkurullaha zikran kathira. Maka saya ingin mengajarkan pada kalian zikrullah. Ucapkan Allahu Akbar 1000 kali. Ucapkan bismillah 1000 kali. Ucapkan alhamdulillah 1000 kali. Dan katakanlah, wahai penunggu gunung ini, aku minta ini dan itu. Lihat judulnya zikrullah, ternyata di dalamnya ada kesyirikan. Dan hampir semua jimat-jimat berisi seperti itu. Katanya zikrullah, ternyata tercampur dengan kesyirikan. Meminta kepada penunggu gunung, penunggu lautan, penunggu ini, penunggu itu. Yang tidak lain tidak bukan jin, syaitan. Talbis, iblis. Pencampur adukan yang direncanakan oleh iblis. Untuk apa? Menipu. Hati-hati, kalau judulnya hak belum tentu dalamnya hak. Periksa dengan rinci. Nih, jimat. Isinya cuma zikrullah. Benar. Iya, hanya takbir, tahmid, basmalah. Serius. Lihat jimatnya. Kayak bantal hitam. Buka. Apa isinya? Ternyata isinya yang katanya basmalah. Ba, sin, sin, sin, sin, mim. Kemudian alif, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, ha. Apa bacanya? Hah? Bismillah? Bukan. Jangan tertipu wahai orang yang bodoh. Ini jelas bukan dibaca basmalah, bukan dibaca bismillah. Bas. Apa lagi? Alululululululul. Kurang ajar itu namanya. Mempermainkan basmalah, mempermainkan nama Allah, mempermainkan Al-Quran, mempermainkan zikrullah. Apakah ini jimat? Ini bencana. Syirik. Maka jangan lihat judulnya aja. Zikrullah kok isinya basmalah. Dibuka basmalah yang dirusak. Dirusak. Nanti dari sini ke atas, dari bawah ke atas lagi. Ba, ba, ba, sin, sin, sin, sin. Ke atas, kemudian lam, lam, lam ke atas. Persilangan begitu. Itu sama sekali bukan bismillah. Bismillah harus benar. Ba, sin, mim. Lafzul jalalah Allah. Jelas, bukan seperti itu. Tapi yang ini kan benar, Allahu Akbar, bismillah. Iya, tapi dicampuri dengan kesyirikan. Kalau sudah meminta pada penunggu sungai, penunggu gunung, penunggu lautan, artinya engkau berbuat syirik. Kalau berbuat syirik, ini semua gak ada gunanya. Bismillah ribuan kali, subhanallah ribuan kali, Allahu Akbar ribuan kali, gak ada faedahnya. Mengapa? Karena Allah katakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau syirik, akan gugur amalanmu. Amalan soleh ini tadi gugur semua dengan satu kesyirikan. Dan setan tahu, sehingga dibungkus dengan zikrullah agar dikira zikrullah. Maka pelajaran pentingnya adalah anna syai'a idza kana fihi syai'un minal haqq fala yadullu ala annahu haqqun kullu. Bahwa sesuatu kalau padanya ada kebenaran, bukan berarti kebenaran seluruhnya. Diambil dari mana? Dari dukun tadi. Kalaupun dia pernah benar, berarti bukan benar seluruhnya. Fakatsiran ma yalbisu ahlud dalal al-haqqa bil batil. Karena kebanyakan para ahlud dalal mencampurkan antara hak dengan batil. Liyakuna akbal libatilihim, agar lebih diterima terhadap kebatilan-kebatilan mereka. Qala ta'ala wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Allah katakan janganlah kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, wa taktumul haqqa, dan kalian menyembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, dan dalam keadaan kalian tahu. Wa fi hadhihi al-ahadith wa ma ba'daha, dan di antara hadis-hadis ini dan juga yang setelahnya, wa ma fi ma'naha, dan hadis yang semakna dengan itu, ada pelajaran yang juga sangat penting. Itsbatu 'uluwillahi ta'ala 'ala khalqihi. Pada hadis-hadis ini dan yang sejenisnya dan yang semakna dengannya, ada pelajaran penting tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala secara zat. Secara zatnya maha tinggi. Dari mana diambilnya kesimpulan bahwa Allah maha tinggi? Allah berfirman, berbicara. Maka pemikul-pemikul arsy di bawahnya bertasbih, bergemuruh dengan tasbih. Ketika para pembawa arsy bertasbih, maka malaikat di langit di bawahnya bergemuruh dengan tasbih. Ketika langit di bawahnya bertasbih, maka langit yang di bawahnya lagi kalimatnya yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya sampai ke langit dunia. Berarti di mana Allah Taala? Tadi ketika Allah berfirman, siapa yang bertasbih pertama kali? Pembawa arus Allah. Allah di atas arus. Hah? Allah di atas arus dalam keadaan kita tidak tahu seperti apa. Allah maha tinggi di atas arusnya. Ini arus. Kemudian para pembawa-pembawa arus yang pertama mendengar Allah berbicara, mereka bertasbih. Bergemuruh dengan tasbih. Kemudian langit di bawahnya ikut bertasbih. Kemudian langit di bawahnya ikut bertasbih. Kemudian langit di bawahnya ikut bertasbih. Kemudian langit di bawahnya ikut bertasbih. Semua penduduk langit berikutnya ikut bertasbih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hah? 7 itu baru langit yang ini. Yang terdekat dengan bumi. Yang dijuluki dengan Anan. Dari kisah itu, dengan sekian banyak riwayat, berarti Allah di atas. Kenapa masih ada yang tanya, gak tahu di mana Allah? Hadisnya sangat jelas menggambarkan bahwa para pembawa arus, para pemikul arus, bertasbih ketika Allah berfirman. Dan kemudian bertasbih pula penduduk langit di bawahnya. Dan kemudian bertasbih pula penduduk langit di bawahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian mereka saling bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qaulul haq. Demikian pula kisah jin-jin tadi yang bertumpuk-tumpuk. Berarti kemana? Ke atas. Malaikat. Malaikat mendengar dari siapa? Dari malaikat di atasnya. Di atasnya lagi. Sampai malaikat yang tertinggi yang mendengarkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fiikum. Isbat uluwillahi ta'ala ala khalqih. Kita mendapatkan pelajaran penting, yaitu akidah keimanan bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ala ma yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Sesuai dengan apa yang pantas baginya dari kemuliaannya dan keagungannya. Wa annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terus memiliki sifat berbicara kapanpun dia kehendaki. Ini pelajaran berikutnya. Jadi kalau kalian ditanya, ma yustafadu min hadzal hadits, apa yang kalian jawab? Hah? Ma yustafadu min hadzal hadits, udzkur, sebutkan faedah-faedah dari hadis ini. Pertama kamu sebutkan qabulun nufus lil batil. Kadang-kadang jiwa ini menerima kebatilan hanya karena pernah sekali benar. Kedua, bahwa sesuatu kalau ada haknya, belum tentu semuanya hak. Yang ketiga, penetapan maha tingginya Allah di atas arusnya. Yang keempat, menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat kalam. Mazala walam yazal mutakalliman. Allah terus menerus memiliki sifat kalam kalau Allah mau, kalau Allah kehendaki. Dan kalamullah yasma'uhul malaikah, bisa didengar oleh malaikat-malaikat, terutama Jibril. Wa hadza qawlu ahli sunnati qatibatan salafan wa khalafan. Dan ini adalah pendapat ahli sunnah, keyakinan ahli sunnah yang dulu maupun yang sekarang, salafan wa khalafan, yang dulu dan sekarang, zamanan, bukan manhajan. Zamanan bukan manhajan. Kalau manhaj, semuanya manhajnya manhaj salaf. Tapi kalau zamannya, ada ulama di zaman salaf, ada ulama di zaman khalaf. Tapi kalau manhajnya, tidak boleh manhaj salaf diselisih dengan manhaj khalaf. Tidak boleh. Paham maksudnya? Berarti kalimat salafan wa khalafan adalah zamannya. Para ulama ahli sunnah yang bermanhaj salaf, yang dulu maupun yang sekarang. Yang dulu maupun yang sekarang. Semuanya sepakat. Khilafan lil asyairah. Berbeda dengan kaum yang menyelisihinya, seperti kaum asyairah yang tidak mau mengatakan bahwa Allah di atas makhluknya, selalu bilang di mana-mana. Wal jahmiyah yang tidak mau percaya adanya sifat bagi Allah. Wa nufatul mu'tazilah. Dan juga nufatul mu'tazilah. Mu'tazilah yang menafikan sifat. Juga tidak percaya bahwa Allah memiliki sifat kalam. Fa iyyaka an tartafit ila ma zakhrafah ahli at-ta'til. Maka hati-hati engkau, jangan menengok pada rangkaian-rangkaian kata-kata yang dibuat oleh ahli at-ta'til, oleh para penolak sifat. Tidak percaya kalau Allah maha tinggi di atas makhluk-makhluknya. Tidak percaya kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam, berbicara yang didengar oleh malaikat. Jangan dengarkan mereka, jangan tengok ucapan mereka. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah, sebaik-baik kita bergantung kepadanya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ani an-Nawas ibn Sam'an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza arada Allah ta'ala an yuhi bil amri takallama bil wahyi. Kalau Allah menginginkan untuk mewahyukan perintah-perintahnya, maka Allah berbicara dengan wahyunya. Aghadathu as-samawat minhu rajfatan. Maka ketika Allah berbicara, langit-langit goncang. Aw qala ra'datan, atau dikatakan bergetar, syadidah, dengan sangat. Khaufan min Allah azza wa jal, karena takut kepada Allah azza wa jal. Faida sami'a dhalika ahlu samawati su'iqu. Ketika mendengar ucapan Allah itu, seluruh penduduk langit dari malaikat-malaikatnya su'iqu, tersungkur. Wa kharru lillahi sujjada, dan mereka jatuh tersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yakunu awwala man yarfa' rasau Jibril. Maka yang paling pertama mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayukallimuhullahu min wahihi bima arad. Maka Allah sampaikan kepadanya semua yang Allah kehendaki kepada Jibril. Thumma yamuru Jibril 'alal malaikah. Kemudian Jibril melewati malaikat-malaikat di setiap langit. Kullama marra bisama'in, setiap melewati satu langit, sa'alahu malaikatuha, maka malaikat-malaikat di langit tersebut bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fa yaqulu qala al-haq. Maka Jibril menjawab, Allah berbicara kebenaran. Wa huwal aliyul kabir. Fayaqulun. Maka semuanya malaikat-malaikat tadi berkata seperti apa yang dikatakan oleh Jibril, qalul haqq wa huwal aliyul kabir. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Maka berakhirlah Jibril membawa wahyu kepada apa yang Allah perintahkan azza wa jal. Berarti ini dalil berikutnya. Syarahnya, hadal hadis rawahu Ibnu Abi Hatim bisanadih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya sebagaimana disebutkan oleh Imad Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Nuwas Ibnu Sam'an dengan dikasrahkan pada sinnya, pada huruf sin, maka dibaca Nuwas Ibnu Sim'an. Ibn Khalid Al-Kullabi yuqalu Al-Ansari, dijuluki pula dengan Al-Ansari, sahabiyun, beliau adalah seorang sahabat. Wa yuqalu inna abahu sahabiyun ayman, bahkan dikatakan bapaknya juga sahabat, sahabat ibnu sahabat radhiyallahu taala anhuma. Qauluhu, ucapannya dalam hadis ini, idza aradallahu an yuhi bil amri, kalau Allah berkehendak untuk mewahyukan perintah-perintahnya. Ila akhirih, sampai akhir kalimatnya, fihi an-nass ala anna Allah taala yatakallam bil wahyi. Ini menunjukkan dalil yang sangat jelas, merupakan nas dalil bahwa Allah benar-benar berbicara. Karena disebutkan takallama bil wahyi, berbicara dengan wahyu. Wa hadza min hujjati ahli sunnah, dan ini adalah dalil pendukung kebenaran ahli sunnah wal jamaah yang meyakini bahwa Allah memiliki sifat kalam, Allah memiliki sifat berbicara. Al-nufah, dan merupakan dalil yang membantah para penolak-penolak. Kalau ala berarti yang membantah. Yang membantah para penolak-penolak sifat. Liqaulihim, karena ucapan mereka ahlu sunnah, lam yazalillah mutakalliman idha syaa. Allah terus memiliki sifat kalam kalau Allah mahu. Qauluhu akhadati samawatu minhu rajfatun, langit-langit bergoncang, bergetar. As-samawat maf'ulun muqaddam. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya rajfah. Berarti takdirnya akhadatis samawati, karena dia maf'ul. Fa'ilnya rajfah, fi'ilnya akhazat. Berarti bagaimana terjemahannya? Rajfah itu mengenai langit, langit maf'ulnya. Rajfah itu mengenai akhazat as-samawati. Maka ketika Allah berfirman, langit-langit terkena goncangan. Terkena goncangan. Asabat samawatu min kalamihi ta'ala rajfah. Langit-langit tadi dengan ucapan Allah terkena goncangan. Ayir tajafat, yakni bergoncang. Wa huwa sarihun fi annaha tasma' kalamahu ta'ala. Dan sungguh ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya malaikat-malaikat dan langit-langit tersebut mendengar ucapan Allah. Kalau mendengar ucapan Allah, berarti Allah berbicara dengan suara, dengan kata-kata, dengan huruf-huruf. Baik. Ini bantahan bagi mereka yang beranggapan bahwa kalamullah itu adalah nafsani. Tahu nafsani? Ucapan jiwa dalam hati. Jadi ucapan Allah itu tidak terdengar, tetapi langsung terpahami oleh Jibril. Kalau tidak ada suara, tidak ada kata-kata, tidak ada huruf-huruf, berarti tidak ada kata malaikat mendengar. Iya kan? Nah, ada. Tapi kenyataannya dalam sekian hadis disebutkan dengan jelas tasma'ul malaika. Dan ketika Jibril mendengar, ketika malaikat mendengar, mereka tersungkur sujud. Dan langit-langit ketika mendengar suara Allah, akhadathu rajfah, terkena goncangan. Ya hadza, wahai mubtadi' dal, wahai ahlul bid'ah yang enggak percaya kalau Allah berbicara. Bagaimana mungkin malaikat dikatakan mendengar kalau Allah tidak berbicara? Bagaimana mungkin malaikat-malaikat tadi tersungkur sujud kalau suara atau ucapan Allah tidak terdengar oleh malaikat? Ajib. Kalau khawatir menyamakan Allah dengan makhluk, cukup kita katakan berbicaranya Allah jelas tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Pasti tidak sama. Dan pasti ucapan Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Kalau kita berbicara, pertama suaranya kadang-kadang tidak fasih, kata-katanya kadang-kadang keliru, omongannya kadang-kadang ngelantur, itu manusia, makhluk. Tetapi ucapan Allah maha sempurna, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya, tidak mungkin salah, gak mungkin keliru, gak mungkin ada kejelekan padanya, abadan. Berarti ucapan Allah tidak sama dengan ucapan makhluk. Begitu juga cara berbicaranya. Siapa yang bilang kalau Allah berbicara seperti kita berbicara? Ada bibir yang bergerak, ada lidah yang bergoyang. Nah, ada. Gak ada riwayatnya, gak ada dalilnya. Kayak apa? Wallahu a'lam. Tidak dibicarakan. Yang pasti tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan makhluk apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jangan sifat kalamnya yang ditolak. Karena tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk, sifatnya yang ditolak. Padahal sifatnya Allah kenalkan dirinya dalam Quran bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Apa saja? Naam. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa. Wa kallamahu rabbuh, Allah mengajak bicara dia. Wa nada rabbuka Musa, Allah memanggil Musa, ya Musa. Apa lagi? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berkata Rabbmu, mintalah kepadaku, akan aku kasih. Ada kalimat qala, ada kalimat takallama, ada kalimat kallama, kallamallahu Musa, ada kalimat nada, memanggil, mengajak bicara, berbicara di dalam Al-Quran. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, berkali-kali. Kemudian kalian tolak sifat Allah Al-Kalam. Allah tidak bisa berbicara. Berarti kalian punya Tuhan bisu. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa yang merupakan kesempurnaan pada makhluk, maka bagi Allah lebih sempurna lagi. Ini namanya qiyasul awlawi. Kalau bagi manusia itu kesempurnaan, maka bagi Allah lebih sempurna lagi. Manusia yang melihat dengan manusia yang buta, mana yang lebih sempurna? Hah? Melihat kan? Maka Allah lebih sempurna lagi penglihatannya. manusia yang bisa mendengar telinganya dan manusia yang tuli. Mana yang lebih sempurna? Yang bisa mendengar. Maka Allah lebih sempurna lagi pendengarannya. Sekarang yang ketiga, manusia yang bisu dan manusia yang bisa bicara, mana yang lebih sempurna? Hah? Yang berbicara apa yang bisu? Yang berbicara. Maka Allah lebih sempurna lagi pembicaraannya. Barakallahu fikum. Kita tidak sempurna dalam berbicara. Ada salah, ada keliru, ada tergelinciran lidah, ada gagap, ada apa lagi? Banyak kejelekan, kekurangannya. Sedangkan Allah Maha sempurna, tidak sama dengan makhluknya. Bahkan ketika Allah berfirman, langit goncang, malaikat-malaikat tersungkur, sujud, dan sebagian mereka dikatakan su'iqu, tidak sadarkan diri. Sampai ketika tersadar bertanya, apa dikatakan Rabb kalian? Karena Allah Subhanahu wa taala memang berbicara kepada Jibril, sehingga Jibril yang mampu mendengarkan ucapan Allah dan kemudian ditanya oleh malaikat-malaikat tadi, "Mada qala rabbukum?" Ini juga dalam Quran. "Mada qala rabbukum?" Qalul haq wa huwal aliyul kabir. Dijawab oleh malaikat, Allah mengatakan kebenaran. Allah berbicara dengan kebenaran. Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Alhamdulillah, hujahnya ahli sunnah sangat-sangat jelas. Qala, idza qada Allahu amran takallama tabaraka wa ta'ala. Rajafat as-samawat wal ard wal jibal wa kharrat al malaikatu kulluhum sujada. Dan sangat jelas bahwasanya langit-langit tadi mendengar ucapan Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah bahwasanya dia berkata, kalau Allah memutuskan satu perkara, Allah berbicara tabaraka wa ta'ala, maka langit-langit pun bergoncang. Wa kharrat malaikatu kulluhum sujada, dan malaikat-malaikat semuanya tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam Ad-Durrul Manthur. Qauluhu aw qala ra'datun syadidah. Syakkun min ar-rawi. Kalimat ini keraguan-raguan dari rawi. Tapi tidak mengurangi kesahihan hadis karena kalimatnya hampir sama dan semakna. Rajfah artinya goncang, ra'dah artinya bergetar dahsyat. Cuma rawi tadi ragu-ragu apakah Rasulullah SAW, apakah Nabi mengatakan rajfah atau ra'dah. Adapun makna tidak berbeda. Warra maftuhah fihima, dan ra'nya kedua-duanya dalam keadaan maftuh, dalam keadaan berfathah. Rajfah dengan ra'dah, bergoncang dan bergetar, sama saja, semakna atau mirip. Khaufan minallahi azza wa jal. Langit-langit tadi bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahal zahir fi anna samawati takhafu Allah, dan ini sangat jelas langit-langit pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima yaj'alillahu taala fiha min al-ihsas. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada langit-langit tadi perasaan, sehingga punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma'rifah man khalaqaha, dan langit-langit tadi tahu siapa penciptanya. Maka di dalam Al-Qur'an Allah katakan tentang langit dan bumi, itiya. Apa ya itiya? Allah katakan pada langit dan bumi, datanglah kalian berdua. Disuruh datang apakah sukarela atau terpaksa. Tau'an au karha.